Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allamahu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dua ila al-huda wa dalala ala al-khairah. Sebelum kita memulai pengajian pertama kali setelah kita libur 2 bulan, maka Al-Fagir mengucapkan kepada para hadirin mustami'in, mustami'at, minal a'idin wal fa'idin, taqabbalallahu lana minkum al-amal as-salihah wa yastajib jami' da'wat wa yaghfir jami' dzunub as-sayyi'at. Kami ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, selamat datang bulan Syawal, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapusnya. Dan semoga doa-doa kita yang kita panjatkan di bulan-bulan atau di malam-malam Ramadan, di hari-hari Ramadan sampai saat ini, semoga doa-doa tersebut didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih insyaallah, lebih daripada yang kita harapkan, lebih daripada yang kita panjatkan, lebih daripada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang sebenarnya berkaitan dengan bulan Ramadan. Apa yang kita baca masih berkaitan dengan bulan Ramadan. Maka di sini dikatakan oleh Al-Hawi Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ila qalihi wa yambahi ألا تعرج في هذا الشهر الشريف على غير أمل الآخرة. Dan sudah sepatutnya untuk kalian tidak melakukan dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, selain melakukan amalan akhirat, selain melakukan amalan kebaikan. Wala tadkhul fi sa'in min amali dunya illa in kana daruriyan. Dan janganlah kamu masuk dalam bulan yang mulia tersebut dalam urusan dunia kecuali sekedar darurat. Waj'al shughlaka bi amril ma'ash fi ghairi ramadan wasila ila al farah lil ibadah fihi. Maka jadikan kesibukan kamu dalam mencari duit, dalam mencari rezeki yang kamu lakukan sebelum Ramadan itu untuk membantu ibadah di bulan Ramadan, bukan malah di bulan Ramadan sibuk mencari uang. Tapi 11 bulan keuntungan yang dia cari itu hendaknya digunakan untuk membantu seseorang ibadah di dalam bulan Ramadan. Wa khussa al-ashru al-awakhir minhu bimazidi iqbalin Allah wa luzumin lil ibadah. Dan lebih-lebih bulan Ramadan semuanya mulia, tapi lebih-lebih 10 hari terakhir. Maka di situ dianjurkan untuk lebih banyak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih banyak kita menekuni ibadah kepada Allah. Wa in amkanaka an la tahrud minal masjid fi hadhihi al-ashr illa ila ma la budda minhu faf'al. Dan jika memungkinkan bagi kamu untuk tidak keluar daripada masjid di 10 hari terakhir, kecuali memang sesuatu yang harus. Jika tidak sesuatu yang harus, memungkinkan kamu untuk tinggal di masjid 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, faf'al, maka lakukanlah. Jadi ini semestinya yang cocok kita baca sebelum Ramadan ini. Tapi ini kebetulan pelajarannya ya, jatuh yang kita baca bulan Syawal. Tapi bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah bagaimana kita menjalani bulan Ramadan yang mulia kemarin. Kita evaluasi apakah sudah cukup ibadah kita di saat itu, apakah sudah betul-betul maksimal kita berpuasa, kita menjaga sholat 5 waktu, dan kita menekuni sholat tarawih setiap malamnya, dan memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan tersebut, atau mungkin sebaliknya, kita puasa masih kirang, masih banyak kekurangan di sana sini, atau mungkin Quran pun di bulan Ramadan kemarin bacaan Quran kita belum khatam, atau hanya sedikit kita membaca Al-Quran, apalagi tidak pernah membaca Al-Quran. Sholat tarawih hanya rajin di awal-awal aja. Awal-awal daripada Ramadan masih rajin kita tarawih. Tapi selepas itu kita sudah mulai malas-malasan untuk kita melaksanakan sholat tarawih. Maka di situ kita bisa berpikir, mengevaluasi kekurangan kita. Dan sesungguhnya siapapun yang telah berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan tersebut dengan banyak melaksanakan salat-salat sunnah dan tentunya beribadah dengan kewajiban berpuasa bulan Ramadan, kewajiban menjaga salat 5 waktu, selain itu ditambah yang sunnah-sunnah, salat tarawih, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, dan membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, menghadiri majlis-majlis di bulan Ramadan. Di antara ibadah-ibadah tersebut tidak satu pun yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Jadi jangan kita merasa bahwasanya dengan ibadah yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Jangan dengan ibadah yang kita lakukan sudah merasa kita adalah penghuni surga Allah. Jangan merasa kita sudah menjadi orang-orang yang hebat. Jangan. Itu maghrur. Itu adalah orang yang tertipu dengan ibadahnya. Ada orang-orang yang tertipu dengan ibadahnya seperti ini nih. Dia merasa hebat dengan ibadah yang dilakukan. Merasa banyak melakukan ibadah-ibadah. Merasa lebih daripada tetangga-tetangganya, daripada masyarakat yang lainnya, sehingga apa yang sudah dilakukan itu akan menjadi sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala karena merasa hebat. Kita tahu cerita Bani Israel, cerita Bani Israel yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhulwah, menyendiri, mengasingkan diri, menjauh daripada keramaian, menjauh daripada manusia, di gua yang jauh, di situ hanya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang dilakukan ini istiqomah. Padahal istiqomah itu kadang yang berat. Ini istiqomah. Sampai 500 tahun beribadah kepada Allah dengan macam-macam ibadah di waktu mengasingkan diri daripada manusia dan hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai meninggal. Husnul khatimah. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya nanti di akhirat seseorang tersebut akan dikatakan atau akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para malaikatnya, adkhiluhu jannati birahmati, adkhiluhul janna birahmati, yang artinya seperti itu. Wahai malaikat-malaikat, masukkan orang tersebut ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka ketika mendengar orang tersebut perkataan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatku, maka dia mengatakan kepada Allah, ya Rabb la birah bi amali, tidak wahai Allah, aku akan masuk surga dengan amalanku, bukan dengan rahmat. Merasa dia hebat dengan amalannya, merasa dia lebih istimewa daripada yang lainnya. Yang lain yang tidak banyak amal ibadahnya mungkin masuk surga dengan rahmat Allah, tapi dia merasa sudah 500 tahun istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam ibadah sampai mati, sehingga dia merasa sudah pantas masuk surga Allah dengan amalnya tanpa rahmat Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, hai wahai malaikat-malaikatku, cobalah amalan orang tersebut yang ahli ibadah itu ditimbang dengan rahmat, dengan rahmatku yang berupa satu kenikmatan mata. Kenikmatan satu mata coba timbang dengan amalan-amalan ibadahnya selama 500 tahun lamanya. Ditimbang oleh para malaikat. Dan ternyata satu nikmat mata aja sudah melebihi beratnya amalan ibadahnya selama 500 tahun. Kalau itu satu kenikmatan mata, belum dua mata, belum yang lain, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, kalau begitu wahai malaikat, ibadahnya orang ini tidak sanggup untuk menebus satu kenikmatan mata. Masukkan dia neraka. Akhirnya ketanya orang tersebut, ya Rabb, tidak, sekarang aku mau masuk surga dengan rahmatmu. Inilah yang kita katakan, siapapun yang beramal, beribadah dengan macam-macam ibadah, dengan banyaknya ibadah, tetap jangan melihat kepada ibadahnya, tapi melihatlah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditakdirkan bisa tahajud, kalau kita ditakdirkan bisa baca Al-Qur'an, kalau kita ditakdirkan bisa sholat duha, sholat sunnah-sunnah yang lain, maka katakan dalam hati kita, aku bisa melakukan ibadah itu semuanya karena Allah. Karena Allah yang memberikan kepadaku kesehatan, karena Allah memberikan kepadaku nafas sehingga aku masih bisa punya waktu untuk beribadah, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku hidayat dan taufiknya sehingga aku bisa terlintas dalam hatiku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak akan mampu beribadah kepada Allah. Tidak akan bisa seseorang melaksanakan ibadah tanpa rahmat Allah. Karena ibadah yang dilakukan oleh seseorang, karena dengan sebab rahmat Allah, dengan sebab hidayat Allah, dengan bantuan kekuatan dari Allah, ya, dengan waktu yang diberikan, dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya intinya kepada Allah. Sehingga jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum min ahadin illa wa yadkhulul janna bi rahmatillah. Hukama qala Rasulullah SAW, tidaklah satu orang di antara kalian, satu orang pun tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Tidak ada yang dengan amal ibadahnya, semuanya dengan rahmat Allah. Wala anta ya Rasulullah, wala ala, wala ana, illa an yatahammadanillah subhanahu ta'ala birahmatin minhu. Bahkan walaupun aku, katanya, kata baginda Rasulullah SAW, walaupun aku tidak masuk surga kecuali karena Allah memberikan kepadaku rahmatnya sehingga aku dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu Rasulullah SAW, apalagi yang lain. Jadi amal ibadah yang kita lakukan baik di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, kita syukuri kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau ya Allah memberikan kepadaku taufik hidayat, Engkau ya Allah memberikan kepadaku kekuatan sehingga aku bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Dan sekarang yang terakhir ya Allah, kami mengharap Engkau terima ibadah-ibadah tersebut. Karena belum tentu diterima oleh Allah. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah, belum tentu diterima oleh Allah. Itu haknya Allah, mau menerima atau tidak menerima. Itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu orang pun tidak tahu kalau ibadahnya diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Walaupun sudah memenuhi syarat dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah, belum tentu Allah subhanahu wa ta'ala terima. Oleh karena itu Habib Umar Al-Muhdar, yang begitu luar biasa ibadahnya, bacaan Al-Qur'annya itu luar biasa beliau, Habib Umar Muhdar. Sampai-sampai di rumahnya itu dia menggali tempat lubang yang seperti lubang kuburan, dan dia selalu kalau dia ingin semangat dalam ibadah, dia masuk ke lubang tersebut. Seakan-akan lubang itu betul-betul kuburan, dan di situ dia beribadah kepada Allah. Sholat di lubang kuburan tersebut, baca Quran di situ. Seringkali kalau misalnya ada tamu yang mengetuk pintu, kemudian anaknya membuka bertanya tamu tersebut, mana ayah kamu? Selalu dikatakan ada di kuburan, sehingga anak-anaknya sampai malu. Seringkali tamu datang, mana ayahmu? Pasti jawabannya ada di kuburan. Karena banyaknya ibadah kepada Allah. Satu nafas beliau ini bisa berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah Ya Latif 7000 kali. Satu nafasnya. Belum satu menitnya, belum satu jamnya. Sehingga di tempat yang dia gali tersebut, beliau ini sudah menghatamkan Quran 7000 kali lebih. 7000 kali lebih khatam Quran ini. Kita ini berapa kali seumur hidup kan baca khatam Qurannya? Ini 7000 hari di tempat itu aja. Sehingga ketika anak-anak beliau berkata ya kepada ayahnya, "Wahai ayahku, jangan memaksa dalam ibadah. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi malu ketika tamu bertanya di mana ayah kamu? Ada di kuburan." Maka beliau mengatakan kepada anak-anaknya, "Hai wahai auladi, hai wahai anak-anakku, tidaklah kalian malu. Kalian punya ayah dikalahkan oleh seorang wanita. Ayah kalian seorang laki-laki mau dikalahkan oleh seorang wanita. Tidaklah kalian malu." Siapa yang dimaksud wanita tersebut adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu khatam Quran 7000 kali. Ya, bahkan punya wirid Rabi'ah Al-Adawiyah. Sholat itu 1000 rakaat setiap hari. Maka beliau mengatakan, "Tidaklah kamu malu kalau kamu punya ayah laki-laki dikalahkan seorang wanita." Itu bagaimana semangat beliau. Luar biasa. Beliau yang luar biasa ibadahnya. Beliau mengatakan, "Wallahi, demi Allah, kalau alimtu anna li tasbiha wahida maqbula indallah la dayaftu ahla tarim billaham wa anwa ta'am salasa ayam arba ayam fi riwayah samani ayam." Yang artinya, demi Allah, kalau aku tahu satu tasbihku, bacaan satu tasbih, bacaan satu zikir, satu aja diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan senang, bergembira, dan aku akan tasyakuran ini. Bikin tasyakuran. Aku akan bikin tasyakuran mengundang penduduk yang ada di kota Tarim, di kota beliau itu. Akan mengundang mereka untuk menjamu mereka dengan makanan-makanan, dengan daging selama 3 hari. Dalam riwayat, selama 8 hari. Sebagai bentuk syukurku kepada Allah, karena satu bacaan zikir tasbih diterima oleh Allah. Bagaimana kalau beliau tahu lebih dari satu tasbih? Itu artinya apa? Kita yang sudah melakukan ibadah belum tentu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadahnya. Termasuk bulan Ramadan yang kita lewati. Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keutamaan. Awaluhu rahmah, wa usatuhu maghfirah, wa akhiruhu itik minan nar. Dilipat gandakan pahala ibadah sunnah. Pahalanya seperti pahala ibadah yang wajib. Pahala ibadah yang wajib dilipat gandakan oleh Allah sampai 70 kali lipat. Dan seterusnya daripada keutamaan Ramadan yang digambarkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La ya'lamun nas ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah la tamannau an yakuna haulan kamilan aw kama khan." Andai kata manusia tahu apa yang ada di dalam bulan mulia, bulan Ramadan. daripada keuntungan-keuntungan, keberkahan-keberkahan, pasti niscaya mereka akan berangan-angan, akan meminta kepada Allah, ya Allah, coba andai kata setiap bulan itu Ramadan, sepanjang tahun semuanya Ramadan. Mereka berangan-angan, meminta, memohon kepada Allah, coba setiap bulan Ramadan. Andai kata mereka tahu apa yang ada di bulan Ramadan, cukup satu kemuliaan aja dari sekian banyak kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, Lailatul Qadar, yang dikatakan khairun minad dunya wa ma khairun min alfi syahr, yang dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, 80 tahun lebih. Jadi kalau kita sholat satu kali di malam tersebut, berarti kita seakan-akan sholat setiap malam sampai umur kita 80 tahun lebih. Jadi umurnya mungkin belum sampai 80 tahun, dia sudah meninggal mungkin. Tapi dia bisa mendapatkan pahala ibadah seakan-akan setiap hari sholat. Hanya dengan satu kali sholat di malam Lailatul Qadar. Kalau dia bisa, kalau dia misalnya satu ayat, membaca satu ayat Al-Quran di malam tersebut, berarti dia seakan-akan membaca setiap malam satu ayat Al-Quran sampai umur lebih daripada 80 tahun. Ini kemuliaan. Karena di antara mereka umat Nabi Muhammad SAW ada yang iri. Iri dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umat-umat yang terdahulu itu diberikan oleh Allah umur yang lebih panjang. Umur 200 tahun, umur 300 tahun, umur 500 tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun itu sudah tua. Berapa umur 90 tahun? 90 tahun. Wah, hampir mati berarti ya. Oh, sudah hampir 90 tahun sudah jarang. Amar ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurku itu antara 60 sampai 70. Wa qalla man yatajawazuha. Dan sedikit yang melewatinya. Sedikit yang melewatinya. Bahkan yang belum sampai 60. Sudah diambil oleh Allah. Dipanggil oleh Allah lebih banyak. Daripada yang melewati 70. Sedikit. Jadi masing-masing lihat kepada umurnya. Kemudian melihat sisa umurnya berapa. Yang umurnya sudah 40 tahun ya, berarti susah sudah 20 tahun. Yang umurnya 50 tahun berarti sisa 10 tahun. Yang umurnya 60 tahun ya sudah tinggal siap-siap. Ya. Itu pun dianjurkan masing-masing sudah siap-siap. Hatta walaupun umurnya 20 tahun masih. Bukan menghalangi dia untuk dipanggil oleh Allah di umur tersebut. Di kuburan itu tidak ada larangan. Kuburan tidak boleh kalau masih belum umur 20 tahun atau belum 60 tahun. Malaikat Jibril tidak ada syarat mencabut nyawa manusia itu harus di bawah, harus di atas 60 tahun. Jadi harus setiap masing-masing melihat kepada dirinya. Berapa umurnya dan berapa sisa umur anak. Itu kalau sampai kepada 60 tahun. Belum tentu juga sampai kepada 60 tahun. Banyak yang meninggal masih muda-muda. Nah ini evaluasi diri kita ya Allah. Sampai kapan kita terus begini ini sampai kapan? Sibuk dengan dunia sampai kapan? Sibuk dengan harta sampai kapan? Apalagi sibuknya dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang hari malam hari maksiat kepada Allah. Padahal umurnya setiap hari berkurang, berkurang. Setiap hari tambah dekat dengan kematian, kematian. Dan kalau sudah mati tidak berpikir dia. Tidak memandang kepada pandangan apa yang akan terjadi setelah kematian. Bukan berarti setelah kematian sudah menjadi tanah. Bukan berarti setelah kematian sudah tidak ada kehidupan. Bukan berarti setelah kita mati tidak ada tanggung jawab. Nah, kita adalah seorang yang mukmin, seorang yang percaya akan adanya. Di situ nantinya ada hasyar, ada timbangan amal, ada hisab, ada dan terakhir ada jannah ataupun di situ juga ada annar. Kita seorang yang beriman dan 100% wajib meyakini hal itu. Kalau tidak meyakini 100%, 99% anak yakin ada surga, tapi 99% berarti dia tidak beriman. Tidak sempurna imannya dan tidak dianggap orang yang beriman. Karena iman itu harus percaya dengan 100% dengan 6 perkara itu. Termasuk perkara yang wajib kita imani adalah percaya dengan adanya hari kiamat dan wa ma yata'alaq bil yaumil akhir. Yaumil akhir hari kiamat. Dan apa yang berkaitan dengan hari kiamat maksudnya? daripada dibangkitkan masing-masing dari kubur, adanya nantinya hisab, adanya sirat melewati jembatan, adanya surga, adanya neraka. Itu wajib kita imani. Ya, kalau kita sudah melewati bulan Ramadan ini, kita bisa ya mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan belum tentu, kita katakan tadi, belum tentu apa yang sudah melakukan kebaikan-kebaikan, yang sudah kita lakukan daripada kebaikan-kebaikan diterima oleh Allah SWT. Apakah Ramadan kemarin ini betul-betul Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak diterima, naudzubillah. Naudzubillah sumah naudzubillah. Bakar dapat doa jelek dari Rasul dan dari Malaikat Jibril. Ketika Malaikat Jibril datang kepada Nabi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, naik mimbar di situ, tahu-tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin. Nah, ini mimbar tahu-tahu mengucapkan amin. Tidak seperti biasa Nabi naik mimbar kok mengucapkan amin. Kemudian ditanyalah oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau mengucapkan amin. Kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin? Iya, tadi mereka Jibril datang kepada aku. Kemudian mengatakan, ada tiga doa yang dipanjatkan oleh mereka Jibril. Yang mana? Doa yang pertama katanya mereka Jibril, syakia abdun adraka Ramadan. Fansalakha minhu walam yughfar lah. Akan celaka seseorang yang mendapatkan bulan Ramadan dan kemudian berlalu bulan Ramadan darinya, masuk bulan Syawal, tapi dia bukan termasuk yang dapat ampunan dari Allah, bukan termasuk yang diterima ibadahnya oleh Allah, bukan termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Didoakan dengan doa jelek kalau tidak sampai diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Karena siapapun yang Ramadannya diterima oleh Allah pasti ya akan diampuni segala dosanya. Karena sesungguhnya di waktu hari raya Idul Fitri, mereka umat Islam berbondong-bondong pergi ke masjid-masjid, ke musala-musala melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Maka malaikat-malaikat dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirim mereka untuk turun ke bumi dan menyebar di bumi. Dan di situ malaikat-malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira kepada manusia yang Ramadannya diterima oleh Allah, yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka malaikat-malaikat itu mengatakan kepada manusia yang tanpa manusia mendengar ucapan malaikat, wahai manusia, engkau sekarang datang kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia. Sebagaimana seseorang bekerja kepada bosnya, maka ketika selesai pekerjaan dia akan digaji, diberikan upah. Maka begitulah kalian semuanya yang beribadah kepada Allah, diterima ibadahnya oleh Allah, hari ini Allah akan berikan kepada kalian upahnya, ujrahnya. Dan upah tersebut adalah ampunan dari semua dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan kemudian diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Tapi bukan semua yang melalui bulan Ramadan diterima ibadahnya atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ada orang-orang tertentu yang tidak diterima oleh mereka, yang tidak diterima mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Dan tanda tidak diterima atau diterimanya Ramadan kita diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tandanya. Yang jelas dan yang pasti, selain tanda, ada beberapa golongan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tentunya al-akli walideh, yang durhaka kepada orang tuanya. Yang durhaka kepada orang tuanya. Apa arti durhaka kepada orang tua? Arti durhaka kepada orang tua, dia membuat marah orang tuanya, dia membuat kesal orang tuanya, dia tidak mentaati perintah orang tua. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ahzan walide faqad aqahuma. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, barang siapa yang membuat sedih kedua orang tuanya, berarti dia telah durhaka kepada keduanya. Membuat sedih aja. Oleh karena itu berusaha untuk kita jangan membuat sedih. Tapi sebaliknya berusaha untuk kita selalu menyenangkan hati orang tua. Kalau kita dianjurkan menyenangkan hati sesama orang muslim untuk menghiburnya, bahkan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk adalah ahabbul a'mal illallah idkhalu surur ala qalbi muslim atau kama qala. Termasuk yang amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kesenangan dan hiburan ke dalam hati seorang muslim. Seorang muslim, bukan orang kafir. Senangkan satu orang muslim, itu adalah amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau misalnya dengan seseorang sesama muslim, apalagi dengan orang tuanya sendiri. Bagaimana kita bisa pintar-pintar menyenangkan hati orang tua kita, bapak kita, ibu kita? Cukup. Orang tua kita itu sudah cukup sibuk. Dan cukup kita menyibukkan mereka ketika kita masih lemah. Ketika kita masih kecil. Bahkan ketika kita masih di kandungan ibu kita. Ya, sudah cukup ibu kita merasakan hal yang tidak enak, suatu yang berat. Ketika sudah perutnya besar, tidur ke kanan, berbaring ke kiri, semuanya tidak enak. Ketika perut sudah besar, mau bangun berat, mau berjalan berat, apalagi mendekati hari-hari kelahiran, apalagi di saat proses persalinan. Bisa kalian lihat videonya, bagaimana seorang ibu berjuang untuk mengeluarkan janin yang di dalam rahimnya dengan penuh rasa sakit, dengan teriakan-teriakan, dengan darah yang banyak keluar di saat itu. Bagaimana hanya kemaluan yang kecil bisa mengeluarkan janin yang begitu besar, bagaimana rasa sakit yang dirasakan. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Umar ketika berjumpa dengan seseorang yang datang dari Yaman, kemudian di saat tawaf beliau ini membawa ibunya untuk pergi haji, dan ibunya itu dibawa di atas punggungnya alias digendongnya karena ibunya sudah tua renta, sudah lemah ibunya. Dibawa dari Arafah ke Mina terus sampai tawaf. Bayangkan ini luar biasa amalan ini, digendong. Sekarang aja kita mendorong kursi roda orang tua itu sudah dianggap luar biasa, padahal tidak ada apa-apanya itu. Dengan kisah ini bukan mendorong kursi rodanya, tapi langsung digendongnya di atas punggungnya, langsung keliling Arafah, Mina, tawaf, perjalanan yang jauh. Selesai tawaf bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dia senang dengan apa yang dia lakukan. Di saat ngobrol dia tanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, "Sayyidina Abdullah bin Umar, aku sudah menggendong ibuku keliling untuk melaksanakan ibadah ini. Bagaimana menurut kamu, apakah aku sudah membalas bakti kepada ibuku, jasa ibu?" Sayyidina Abdullah bin Umar, "Wallah, demi Allah, satu rasa sakit yang dirasakan oleh ibu kamu ketika melahirkan kamu, di saat itu teriak merasakan sakit yang luar biasa, satu rasa sakit belum kamu balas dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini, belum. Baru satu rasa sakit itu belum, apalagi yang lain-lain. Berapa rasa sakit yang dirasakan, bagaimana menyusuinya, bagaimana capeknya, bagaimana malam hari di saat ibu sedang ngantuk-ngantuknya, sedang ingin tidur-tidur, sedang ingin capek-capeknya, tapi harus bangun karena menyusui anaknya, harus bangun karena mencebok anaknya, harus bangun karena nangis anaknya itu, harus digendongnya terus susah payah, kadang sampai tertidur karena susahnya, karena banyaknya ya tidak tidur dan capek mengurus anaknya, belum lagi mendulangnya, membesarkannya. Itu semuanya sudah cukup membuat orang tua kita susah. Dan begitu juga ayah kita yang selalu pagi hari keluar sampai sore hari, bahkan kadang sampai malam hari, berkeringat mengeluarkan tenaganya semuanya untuk bisa membeli makanan untuk anaknya, bisa memberi makan untuk anaknya. Cukup itu sudah membuat mereka susah di waktu kita masih lemah. Bahkan mungkin sampai sekarang pun masih orang tua susah untuk kita. Tapi jangan diteruskan. Gantian, buatlah orang tua kita sekarang senang. Cukup buatlah orang tua kita sekarang itu bahagia sebelum mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa mereka, ada kesempatan yang tersisa, senangkan orang tua kita, hibur mereka, kasih kabar yang menyenangkan. Apa yang menyenangkan orang tua kita, kasih kabar, sampaikan kepada mereka. Bahkan apa yang kita dapatkan daripada kenikmatan, daripada rezeki, daripada kesenangan, diceritakan kepada orang tua kita. Itu sudah cukup menyenangkan orang tua. Ibu, alhamdulillah ibu, aku dapat rezeki ini bu. Oh, itu sudah senang orang tua. Kenapa? Apa yang menyenangkan anak itu menyenangkan orang tua bagi orang tua. Belum tentu yang menyenangkan orang tua menyenangkan anak. Belum tentu. Tapi orang tua cukup. Kabar-kabar seperti itu sampaikan. Alhamdulillah ibu, bisa melaksanakan ini, bisa dapat ini. Tapi hal-hal yang menyedihkan orang tua jangan disampaikan. Jangan selalu mengeluh kepada orang tua. Jangan menyampaikan masalah-masalah kepada orang tua kalau tanpa ada perlunya. Sudah, tapi ini tidak usah kalau tidak ada perlu. Biarkan hanya mendengar yang baik-baik aja, yang senang-senang aja. Biar orang tua itu tidak berkepikiran. Ketika mendengarkan kesusahan yang kita hadapi, orang tua itu akan kepikiran. Terus akan memikirkan namanya orang tua. Akhirnya menjadi sebab stroke nantinya. Menjadi sebab penyakit. Dan itu akhirnya sebabnya adalah kita sendiri. Senangkan. Jadi termasuk di antara mereka yang tidak mendapatkan ampunan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadannya adalah al-aqli walideh, yang berduhaka kepada orang tua. Syekh Muhammad bin Kahmas ini seorang alim di zamannya, bahkan beliau adalah termasuk gurunya Imam Muslim, ahli hadis, pengarang kitab Sahih Muslim, rawahu Muslimun, rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Gurunya ini Kahmas bin Hasan namanya, Kahmas bin Hasan, seorang alim. Beliau mempunyai ibu sudah tua. Ibunya itu dirawat sendiri. Padahal beliau orang alim, sibuk dengan dakwahnya, mengajarnya, sibuk dengan murid-muridnya, tapi beliau punya waktu yang meluangkan waktu yang banyak untuk mengurus ibunya. Memandikan, mendulang, memakaikan pakaiannya, kemudian menggendongnya. Itu dilakukan setiap hari. Sampai di antara mereka orang yang kaya ini merasa iba, merasa kasihan dengan Imam Kahmas bin Hasan. Sehingga orang kaya itu ingin memberikan uang kepada Imam Kahmas bin Hasan. Ini uang, kamu belikan seorang budak, yang nantinya budak tersebut bisa kamu gunakan untuk membantu ibu kamu, sehingga kamu tidak lagi sibuk dengan ibu kamu. Kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk berdakwah, mengajar, mengarang kitab. Apa katanya Imam Kahmas bin Hasan? Tidak, tidak. Aku tetap ingin sendiri mengurus ibu saya. Tetap aku yang akan mengurus dan merawat ibu aku. Aku tidak mau orang lain. Kenapa? Sebagaimana dulu aku masih kecil, yang mengurusku adalah ibu aku sendiri. Ketika kita masih bayi, yang mengurus ibu kita sendiri, yang memandikan, menceboki ibu kita. Bagaimana aku tega di saat ibu kita sudah lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, kita tinggalkan dan kita serahkan kepada orang lain? Tidak mungkin itu aku lakukan. Ditolak Imam Kahmas bin Hasan. Ya, oleh karena itu kita katakan. Kedua, katanya mereka para ulama mengatakan termasuk yang tidak diterima oleh Allah dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-khati' lirahim, yang memutus tali silaturahmi. Alhamdulillah kita punya kebiasaan di bulan Syawal kita silaturahmi, kita pergi ke rumah kerabat kita, khususnya orang tua kita, kita pergi kepada orang-orang yang bertetangga dengan kita. Itu adalah kebiasaan yang baik. Dijaga, diteruskan, jangan dihilangkan. Jangan hanya pakai SMS, jangan hanya pakai WA. Hanya pakai WA silaturahminya sudah hilang. Nah, cukup ziarah, bertemu, beda. Kita hormati mereka, kita datang kepada mereka, beda dengan hanya WA. Kadang WA itu pun hanya copy paste kadang-kadang, kan. Na'udzubillah, silaturahmi seperti itu zaman sekarang ini. Ya, silaturahmi. Kalau ingin kita Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, La yadkhulul jannah qati'un yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga qati'ur rahim. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada satu kaum yang mana di antara mereka satu ada yang qati'ur rahim. Di antara mereka ada satu yang qati'ur rahim, rahmat Allah tidak turun kepada mereka. Padahal satu ini apalagi lebih dari satu. Imbasnya bukan kepada qati'ur rahim, imbasnya kepada mereka yang lain juga yang bukan qati'ur rahim. Rahmat tidak turun kepada mereka karena di antara mereka ada yang qati'ur rahim. Ketanya Imam Al-Haddad pengarang kitab Risalah Mu'awana, kalau yang mereka yang bukan qati'ur rahim tidak dapat rahmat Allah karena sebab keberadaan satu orang yang qati'ur rahim yang duduk bersama mereka, apalagi yang orang yang qati'ur rahim itu sendiri bagaimana mendapatkan rahmat Allah, bagaimana jauhnya dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah-ibadahnya termasuk bulan Ramadannya sedangkan dia memutus tali silaturahmi. Nah, ini termasuk yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak diterima ibadahnya Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita katakan ada bagian-bagian golongan yang lain yang waktunya sudah tinggal sedikit, cuma ada tanda. Sebagaimana kita katakan tadi, Ramadan kita, ibadah kita diterima atau tidak diterima, hanya Allah yang mengetahui. Tidak bisa kita secara kasat zahir kita melihat, oh ibadah dia diterima oleh Allah. Nah, hanya Allah yang mengetahui. Tapi ada tandanya, katanya ulama. Ada tandanya. Apa tandanya? Ketika dilewati bulan Ramadan itu bagaimana keadaan selanjutnya? Apakah menjadi lebih baik? Atau malah sebaliknya? Malah sebaliknya, bukan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih kotor. Menjadi lebih keji. Menjadi lebih berani kepada Allah. Na'udzubillah. Itu dua hal yang mana menjadi tanda besar. Apakah Ramadan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seseorang setelah melewati bulan Ramadan, bulan Syawalnya menjadi lebih baik, lebih takwa kepada Allah, lebih takut maksiat kepada Allah, lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Yang sebelumnya tidak pernah sholat sunnah, dia sholat sunnah. Yang sebelumnya sholat wajibnya kadang-kadang terlambat, kadang-kadang tidak sholat, sekarang dia menjadi istiqomah sholat lima waktu dia laksanakan. Yang sebelumnya tidak pernah baca Quran, alhamdulillah, lewat Ramadan dia terus istiqomah membaca Al-Quran. Yang sebelumnya dia tidak pernah bersolat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas Ramadan dia menjadi orang yang rajin bersolat kepada Rasul. Ya, ini sudah tanda. Tanda besar Ramadannya diterima oleh Allah. Berarti ini tanda. Itu yang dikatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semuanya untuk berpuasa bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan untuk berpuasa kepada umat-umat yang terdahulu. Apa katanya Allah? La'allakum tattaqun. Jika kamu melaksanakan perintah tersebut, maka nanti kalian semuanya akan bertakwa kepada Allah. Berarti artinya, kalau kalian melaksanakan puasa, ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, kalau diterima oleh Allah SWT ibadah kita, puasa kita, berarti kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Berarti kalau kita keluar daripada bulan Ramadan, bukan bertambah takwanya, tapi tambah beraninya kepada Allah, na'udzubillah. Berarti nunjukkan puasa hari kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Semoga kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah kita, doa-doa yang kita panjatkan dan segala semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dihapus daripada buku kita, buku catatan amalan kita, dan semoga diberi keberkahan kepada kita sisa-sisa umur kita ini. Dan semoga diberikan hidayat untuk kita istiqamah, diberikan kekuatan untuk kita bisa istiqamah, dan semoga semua amalan kebaikan kita juga diberikan dan dikirim pahalanya, disampaikan pahalanya kepada orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai. Ala hadini yakun ya salih jami'a sami'a ila rihil dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.